Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibni Malik, masih melanjutkan masail tentang kana wa akhwatuha. Taib. Al-mas'alah ats-tsaniyah ta'ashah. Masalah yang ke 12. La yajuzu ayyaliya kana wa akhwatiha la yajuzu ayyaliya kana wa akhwatiha ma'mulu khabariha alladhi laisa fi dha'fin wala jarrin wa majrurin tidak boleh mengiringi kana wa akhwatuha ma'mulul khobarnya yang tidak berupa dharaf atau jar majrur. Fa in kana al ma'mulu dharfan aw jarran wa majruran jaza ila'uhu kana inda al-basriyina wal-kufiyina nahu kana indaka mukiman kana fika zaidun raghiban jika ma'mulul khabar berupa dharaf atau jar majrur maka boleh mengiringi kana menurut ahli nahwu basrah dan ahli nahwu kufah Contoh kana indaka mukiman. Naam, mukiman maf'ul fi maqbulul khabar. Mengiringi kana, ya. Isimnya kana dhamir mustatir. Mukiman khabarnya. Kana fika Zaidun raghiban. Fika maf'ul bih, mahal nasab maf'ul bih. Maqbulul khabar. Zaidun isimnya kana, raghiban khabarnya. Jadi fika itu maf'ul bih. Nah, ambilnya berupa khobar, raghiban itu, sehingga disebut maqbulul khobar. Wa dhalika qawluhu wa la yalil amila maqbulul khobar illa idza dharfan ata aw harfa jar. Walayalil amila ma'bulul khobar illa idha dharfan ata au harfajar. Itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik, tidak boleh ma'bulul khobar mengiringi ambil, yakni kana wahwa tuha, kecuali jika berbentuk dharf atau huruf jar. Al-mas'alatu al-thalithata asrah. Masalah yang ke-13. Al-mas'alatu al-thalithata asrah. Masalah yang ke-13. Idza warada. Min lisanil Arabi. Idza warada min lisanil Arabi. Ma zahiruhu. Ma zahiruhu. Annahu waliya kana wa akhwatiha ma'mulu khabariha. Annahu waliya kana wa akhwatiha ma'mulu khabariha. Fa'awwilhu. Fa'awwilhu ala anna. Fa'awwilhu ala anna fi kana dhamiran mustatiran huwa dhamir sya'ni. Nahu. Kana ta'amaka Zaidun akilan. Baik. Faedah atau masalah yang ke-13, jika dijumpai di lisan para Arab yang sepertinya ada makbul khobar yang mengiringi kana selain dorf atau jar majrur ya, maka takwilkan saja bahwa pada kana ada dhamir mustatir yang merupakan dhamir sya'an menjadi isimnya kana. Contoh kana ta'amaka Zaidun akilan. Nah, di dalam kana terkandung dhamir mustatir yang merupakan dhamir sya'an sebagai isimnya kana. Ta'amaka maf'ul bih ma'mul khobar. Akilan khobar. Nah, di sini ta'amaka bukan dhorof, bukan pula jar majrur, tapi mengiringi kana. Padahal dia makbul khobar. Padahal hukum yang berlaku tidak boleh makmul khobar mengiringi kana kecuali jika berbentuk dhorof atau jar majrur. Maka dengan demikian kita niati saja pada kana ada dhamir mustatir yang merupakan dhamir sya'an sebagai isimnya kana. Taib. Kalau ada yang bertanya, apa kedudukan Zaidun dalam contoh itu, maka diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kalau kita menggunakan kaidah tadi, isimnya karena berupa dhamir mustatir yang merupakan dhamir sya'an, maka na'am Zaidun itu menjadi mubtada, ya. Akilan bisa jadi hal sadda masatul khobar. Nah, atau amakah makbul khobar, karena hal sadda masatul khobar itu kedudukannya sama dengan khobar. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Masih ada i'rab yang lain, ya. Nah, yang jelas ini adalah cara mensiasati agar kaidah tadi tetap dipakai. Tidak boleh makhluk khobar mengiringi kana kecuali berbentuk dhorof atau apa ini? Jar majrur. Kalau ada selain dhorof atau jar majrur yang merupakan makmulul khobar, kok ternyata bisa mengiringi kana, maka anggap saja tidak mengiringi kana, karena ada isim yang berupa dhamir mustatir yang merupakan dhamir sya'an yang menjadi isimnya kana, yang menafikan makbul khobar mengiringi kana secara langsung. Taib, wallahu ta'ala bissawab. Al mas'alatu Arabi atau Asrah. Kenapa? Dikasih tambahan. Wadarika kauluhu wa mutwarasan isman bi'in waqab muhimu mastabana anahum tana wa mutwarasan isman bi'in waqab muhimu mastabana anahum tana. Nah, niatkan dhamir sya'an sebagai isimnya kana jika terjadi seolah-olah membolehkan apa yang dilarang, yakni adanya makbulul khobar selain dhorof atau jar-majrur yang mengiringi kana. Nah, al-mas'alatu ar-rabi'atu asrah. Qad takunu hadhihi al-af'ali, qad takunu hadhihi al-af'alu tammatan, qad takunu hadhihi al-af'alu tammatan. Fataktafi bi raf'i al-musnadi ilaihi ala annahu fa'ilun laha. Wa la tahtaju ila al-khabar. Qad takunu hadhihi al-af'alu tammatan fataktafi biraf'il musnadi ilaihi ala annahu fa'ilun laha wala tahtaju ilal khobari illa thalathata af'alin minha qad lazimat al-laqsa falam tarid tammatan qad lazimat an-naqsa falam tarid tammatan wahia ma fati'a wa ma zala wa laysa wahia ma fati'a wa ma zala wa laysa. Baik, tak kadang fi'il in yakni kana wa akhwatuha berubah menjadi tam, artinya merasa cukup dengan merafakkan mustad ilaih itu isimnya menjadi fa'ilnya dan tidak butuh pada khobar. Illa thalathata af'alin minha, kecuali tiga fi'il yang tetap naqis qad lazimat an-naqsa falam tertamatan, tidak disebutkan adanya contoh dipakai sebagai fi'il tam. Tiga fi'il tadi berupa ma fati'a, ma zala, dan laisa. Ini selalu naqis, butuh isim, butuh khobar. Selain tiga ini, terkadang dipakai sebagai fi'il tam, yakni dengan isim yang dirafakannya menjadi fa'il. Tidak butuh khobar. Wadhalika idza taghayyarat ma'naha, wadhalika idza taghayyarat ma'naha al-tafsil al-ayati. Hal itu jika maknanya mengalami perubahan, ya, dengan rincian berikut ini. Al-awwal kana bimakna hasola, amsa bimakna dakhala fil masai, ats-tsalits asbaha bimakna dakhala fis sabahi, adha nam arabi sorry, arabi adha bimakna dakhala fi dhuha, al khamis dhalla bimakna istamara, as-sadis bata bimakna nazala laylan, as-sabi' sara bimakna intakola, atamin dama bimakna baqiyah, attasi'u infakka, infakka bimakna infasola, infasola al-ashir bariha bimakna zahaba, nah, nahwu qawli ta'ala fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, surah Ar-Rum ayat yang ke-17, ayat yang ke-17. Baik. Jadi kalau ada perubahan makna yang mendasar dari mana asal, ini pertanda kana atau pertanda kana wa khatuha berubah menjadi tam, cukup dengan isim yang dirafakannya menjadi fa'ilnya, enggak butuh khobar lagi. Perubahan dengan rincian karena artinya ialah hasolah. Nah, amsa artinya dakhala fil masa, masuk pada sore hari, hasolah itu terjadi. Asbaha artinya dakhala fis sabah, masuk waktu pagi. Abha maknanya dakhala fa, masuk pada waktu duha. Dhalla maknanya ialah terus menerus. Bata artinya nazala lailan, yakni bermalam. Sor artinya intakola, pindah. Dama artinya bakian, tersisa atau sisa atau tinggal. Infaqa artinya infasola, terpisah. Bariqa artinya dahaba, pergi. Di antara contoh di dalam Al-Quran yang berubah menjadi fi'il ta'am, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Tumsuna domir ini tirafa menjadi fa'ilnya. Tusbihuna juga begitu. Karena tumsuna tusbihuna sudah berubah menjadi apa ini? Fi'il naqis. Oh, fi'il apa? Fi'il ta'am. Barakallahu. Nah, wa dzalika qauluhu wa man usabki khabaran laysastu fi wa tutamamin ma bi raf'in yaktafi wa man'u sabqi khabarin laisa stufi wa dhu tamamin ma bi raf'in yaktafi. Wa ma siwahu naqisun wa naqsufi fati alaysa zala daiman kufi. Wa masiwa hunakisun wa naqsufi fati alaysa zala kufi. Nah, baik. Dengan demikian selesai pembahasan tentang kana wa akhwatuha. Adapun pembahasan berikutnya tentang la ema wala wala tawain al musyabbahat bilaisa, ya, ini al huruf al musyabbahat bilaisa insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya sahu umurana subhanakallahumma bihamdik astaghfirullah. Ada satu faedah yang ketiga lagi. Apa ya? Nah, begitulah liku-liku dalam mengajar kadang mau selesai, oh ada yang lupa. Nah, al-mas'alah tu, nah al-khamisah ta'asah. Baik, enggak apa-apa. Direkam, didengar orang banyak seperti itu, enggak masalah ya. Natural saja, alam, enggak ada polesan ya. Nah. Al-mas'alah tu al-khamis atau asah. Masalah yang ke 15. Takhtassu laisa wa kana, takhtassu laisa wa kana bijawazi ziyadah tahtassu laisa wa kana bijawazi ziyadatil ba'i fi khobaraihima. Wa minhu qawlu ta'ala alaysallahu bi ahkamil hakimin. Amma kana fala tuzadul ba'u fi khabariha. Amma kana fala tuzadul ba'u fi khabariha. Illa idha sabakoha nahyun au nahyun. Nahu ma kuntu bihadir wala taqul bighaibin. Amma kana fala tuzadul ba'u fi khabariha illa idza sabaqaha nafyun au nahyun. Nahu ma kuntu bihadirin la taqul bighaibin. Naam. Khus lais kana. Khusus laisa dan kana. Khobarnya boleh diberi tambahan ba zaidah. Contoh firman Allah Ta'ala alaysallahu bi ahkamil hakimin. Allahu isimnya laisa bi ahkamil hakimin, khabarnya laisa dengan tambahan apa ini? Ba zaidah. Adapun kana, maka tidak ditambah ba zaidah pada khabarnya kecuali kana didahului oleh nafi atau nahi. Contoh ma kuntu bihadir inti tauli oleh nafi. La takun bi ghaibin. Kamu jangan suka bolos. Nah, ini ditauli oleh nahi. Bi habirin khabarnya kana. Bi ghaibin khabarnya kana dengan menambah ba zaidah padanya. Taib wallahu taala. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Subhanallah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.